بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Gagar Kalong, Bandung, para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Bandung, di Roja Lampung, Pontianak, Berau, juga Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadus Solihin, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS, Kebumen, Suara Kalbu, Irian Jaya, Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, pihak Pangkal Pinang, dan radio-radio lain, Radio Suara Hidayah di Pekanbaru, dan radio lain yang ikut menyiarkan ini, atau para pendengar melalui streaming radio manapun, pemirsa TV Roja, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook radio manapun, di manapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab iman kepada takdir. Hadis pertama dari Ibnu Umar, dari Umar, sudah kita terangkan. Hadis kedua diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, annahu qala libnih, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kata Ubadah bin As-Samit ketika dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan rasanya iman sehingga engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, tidak akan menyalahi kamu, maknanya tidak akan luput dari diri kamu, pasti akan kena menimpa kamu, dan apa-apa yang meleset dari kamu tidak mungkin akan menimpamu. Kita penggal sampai dua kalimat ini saja dulu sebelum kalimat berikutnya di hadis ini. Dan kita akan menerangkan terlebih dahulu dua kalimat ini. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa hendaklah ketika seorang ayah menasihati anaknya, hendaklah memberi nasihat dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan bijaksana, memilih ungkapan yang bisa meluluhkan hati. Seperti Ubadah bin As-Samit mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ini ungkapan yang lembut, yang lunak, yang bisa meluluhkan hati orang yang mendengarnya. Ini yang pertama. Kedua, lan tajida ta'mal iman. kamu tidak akan mendapatkan rasanya iman, nikmatnya iman. Hadis ini menerangkan bahwa iman memiliki rasa, memiliki nikmat. Tapi nikmatnya iman atau rasanya iman tidaklah sama dengan rasa benda-benda yang real, makanan ataupun minuman. Kenapa? Karena kalau makanan atau minuman atau sesuatu yang secara fisik kita rasakan, dingin ataupun panas, termasuk hembusan angin yang sejuk, maka itu sifatnya hanya selama mengkonsumsi atau mengalaminya. Setelah habis, rasa pun hilang. Seperti seseorang makan makanan yang manis, rasa manis itu hanya akan terasa selama makanan itu ada di mulut. Setelah beres mengkonsumsi yang manis, lalu diganti dengan yang asam. Yang manis tadi hilang, diganti dengan asam. Lalu konsumsi lagi yang asin. Berganti menjadi asin, manis dan asamnya hilang. Begitulah kalau rasa dari sesuatu yang real, yang konkret. Adapun rasa dari iman, itu akan menetap dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kadang-kadang seseorang melakukan ibadah dengan hati yang tulus, yang bersih, yang khusyuk, dia merasakan ketentraman jiwa, ketenangan batin yang terasa dalam jangka waktu yang panjang sekalipun ibadahnya sudah selesai. Kalau dia sholat, sholatnya sudah selesai, sudah salam ke kanan, ke kiri. Tapi nikmat rohaniah yang dia rasakan dalam sholat masih terus terasakan beberapa saat setelah sholat. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengungkapkan dengan ungkapan halawatul iman, manisnya iman. Oleh karena itulah rasa dari iman, baik kelezatan atau kenikmatan iman maupun manisnya iman, hanya akan bisa diketahui oleh orang yang mengalaminya sebagai nikmat dan anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ini faedah kedua, bahwa iman punya rasa, rasanya nikmat. Dalam riwayat lain rasanya manis. Dan nikmat dan manisnya rasa iman hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang merasakannya. Dan inilah yang Allah akan berikan kepada orang yang sudah menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim. Karena Allah menyatakan siratal mustaqim adalah siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Maksud nikmat di sini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nikmat dalam beribadah berupa ketenangan batin, ketentraman jiwa, keteduhan kalbu dan yang sejenisnya. Bahkan disebutkan nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu puncaknya kenikmatan. Lebih nikmat dibanding nikmatnya makan di saat lapar, nikmatnya minum di saat haus, nikmatnya tidur di saat ngantuk, nikmatnya istirahat di saat lelah. Itu semua nikmat. Tapi lebih nikmat lagi nikmat yang diraih di dalam beribadah bagi orang-orang yang ibadahnya benar. Benar dari segala aspeknya. Niatnya ikhlas karena Allah. Ada penghayatan sehingga diperoleh kekhusyuan. Dan yang sejenisnya, orang seperti inilah yang akan memperoleh kenikmatan dalam ibadahnya. Dan itulah yang disebut dengan ta'mul iman atau halawatul iman. nikmat iman ataupun manisnya iman. Nah, nikmat iman ini tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang memiliki keimanan yang benar tentang takdir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Ubadah bin As-Samit, lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan menyalahimu. Makna dari ungkapan ini adalah ma asabani lam yakun liikhtiani, bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpa aku tidak mungkin luput, tidak mungkin meleset, pasti akan menimpa aku. Kalau itu sudah menjadi takdir, sehebat apapun kita menghindarinya, tetap takdir Allah itu akan mengenai diri kita. Tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, tidak mungkin terhindar dari diri kita. Ungkapan ini mengandung dua makna. Kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa tahmilu hadhil ibarah ala ahadi maknayain au alaihima jami'an. Ungkapan ini ya dimaknai, difahami dengan salah satu makna atau dua-duanya sekaligus. Ada dua makna yang terkandung di dalam ungkapan ini. Makna yang pertama, annal makna ma asabaka ay ma qadarallahu ayusibaka. Makna ma asabaka, apa yang menimpamu, maksudnya apa yang Allah takdirkan akan menimpamu. Asoba di sini maknanya takdir. Karena apa yang Allah takdirkan pasti akan menimpa, pasti akan terjadi. Apa yang Allah takdirkan akan menimpamu, akan teralami oleh dirimu, maka lam yakun liyukhti'aka mahma amilta min asbabin, pasti tidak mungkin meleset dari dirimu, tidak mungkin luput dari dirimu, tidak mungkin terhindar dari dirimu, sehebat apapun ikhtiar, upaya, usaha, perjuangan yang kita lakukan untuk menghindarinya. Ini mana yang pertama. Wasani yang kedua, ma asobaka fala tufakkir ayyakuna mukhti'an laka fataqul law anni fa'altu kadha ma hasala kadha. Makna yang kedua, apa yang telah menimpa dirimu, jangan kamu pikir itu bisa dihindari lalu mengatakan, aduh coba kalau tadi saya melakukan begini pasti akan terjadi begitu. Kalau tadi saya gak begini, gak akan kejadian nih peristiwa seperti ini. Nah, itu perkataan yang terlarang. Jangan kamu pikir apa yang telah menimpa dirimu itu sebenarnya bisa diikhtiarkan untuk dihindari. Jangan memiliki pikiran seperti itu. Karena apa yang sudah terjadi sekarang, itu sudah takdir Allah. Pasti terjadi, tidak mungkin bisa dihindari, ya. Oleh karena itu terlarang bagi kita mengatakan seandainya tadi kita melakukan ini, kejadian sekarang ini enggak akan menimpa kita. Jangan sekali-kali berkata demikian karena tak ada manfaatnya, karena tak ada gunanya, karena tidak memiliki nilai apapun kecuali itu sebagai ungkapan penyesalan, ungkapan keputusasaan, dan lebih berbahaya lagi ungkapan protes. Kepada siapa? Kepada yang mentakdirkan kejadian tersebut. Siapa yang mentakdirkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya terlarang bagi kita untuk melakukan atau mengatakan hal tersebut. Ya, jadi apa yang Allah takdirkan kepada kita pasti akan kita alami. Sebagai contoh, rajulun kharaja bi auladihi fadabba ba'dul aulad ila birkatin amiqah fasaqata fagharaqa famat. Ada seseorang laki-laki membawa keluar anak-anaknya untuk berjalan-jalan. Ternyata ada salah satu anaknya yang masuk nyemplung ke dalam sumur yang dalam, tenggelam dan mati. Maka jangan si bapak ini mengatakan, seandainya saya tadi tidak keluar membawa anak-anak, maka tidak mungkin anak saya akan mati. Gak boleh seperti itu. Karena ini ungkapan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Tidak mungkin diulang. Tidak mungkin dirubah. Tidak mungkin bisa diikhtiarkan untuk dihindari. Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengatakan, seandainya tadi begini niscaya akan kejadian demikian dan demikian. Tidak boleh yang seperti itu. Karena apa? Karena ada kesan itu menggugat takdir Allah Azza wa Jalla yang sudah terjadi. Jadi wajib kita yakini bahwa apa yang menimpa kita itu takdir Allah dan tidak mungkin bisa kita hindari. Dengan keyakinan seperti ini, hati kita akan ridho, hati kita akan tenang, karena kita meyakini enggak ada jalan keluar untuk bisa menghindari kejadian tersebut. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut perkataan seandainya dengan sebutan amalan setan. Karena apa? Disebutkan wa anna kulla taqdirat wa takhayyulat allati taqa fi dihni kulluha minasyaitan. Seluruh perkiraan, seluruh khayalan, seluruh pengandai-andaian yang masuk ke dalam pikirannya itu semuanya termasuk amalan setan yang setan bisikan ke dalam hati orang itu. Dia ngelamun, dia membayangkan, coba ya tadi saya tidak melakukan begitu, gak akan begini nih kejadiannya. Pikiran itu muncul sebagai bisikan setan yang masuk ke dalam hati orang tersebut. Lalu timbul penyesalan, lalu timbul ketidakridhaan, lalu timbul perbuatan, keyakinan, ucapan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka amalan setan. Duh, coba seandainya saya tadi tidak demikian, ini saya gak akan kejadian kayak begini nih. Nah, perkataan seandainya itu adalah membuka amalan setan. Allah menyatakan secara tegas dalam Al-Quran, semua yang terjadi itu sudah dituliskan jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh abad sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid 22 dan 23. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau kejadian yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Kitab yang dimaksud di sini bukan kitab Al-Quran, tapi Lauhul Mahfuz. Semua catatan takdir itu ada di Lauhul Mahfuz. Termasuk Al-Quran bagian dari apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kata Allah, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi apapun, sekecil apapun. Sampai ada daun di tengah hutan yang masih perawan, gak ada orang yang pernah datang ke sana, saking ini lebatnya hutan. Ada daun kering yang jatuh di tengah hutan, itu pun sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Kejadian yang sepele, yang kecil, yang mungkin menurut kita gak ada pengaruhnya kepada kehidupan kita di kota, tapi itu semua sudah ditulis oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada kejadian yang menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri-diri kalian secara individu. Setiap individu kalian mengalami kejadian-kejadian tertentu yang berbeda dengan yang dialami oleh orang lain. Illa fi kitabin, semuanya itu sudah tertulis dalam sebuah kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan bumi tersebut. Buminya belum ada, langitnya belum ada, alam jagat raya ini belum ada. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu, semua tulisan takdir sudah ada. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu amat sangat mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesulit seorang arsitek atau insinyur sipil merancang sebuah bangunan. Dirancangnya tahunan sebelumnya, kan gitu ya. Harus detail, harus rinci, sampai ke milimeternya juga harus valid. Tapi mereka mengalami kesulitan, keberatan di dalam menghitungnya, merencanakannya. Tapi bagi Allah merencanakan alam jagat ini, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Kenapa Allah tekankan hal ini, bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah catat, sudah Allah takdirkan, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa-apa yang luput dari diri kalian. Ada keuntungan yang sudah di depan mata, tiba-tiba lepas begitu saja, luput gigit jari kita. Gak perlu kecewa, itu sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah jauh sebelum kita ada, jauh sebelum langit dan bumi ada. Ya perlu putus asa. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, apapun itu, kekayaan, kepintaran, ya, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua yang kita miliki itu Allah yang berikan. Allah telah tetapkan si Anu akan berkuasa, si Anu akan memiliki pangkat tinggi, si Anu akan memiliki kekayaan yang melimpah, si Anu akan memiliki keuntungan yang tidak terhitung. Itu sudah Allah tuliskan sebelumnya, dan Allah permudah jalan-jalan bagi dia untuk itu. Gak perlu bangga, itu bukan murni prestasi kita, tapi itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Bangga dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan jabatannya, dengan popularitasnya, dengan ini. Bangga lalu sombong, Allah benci kepada orang seperti itu. Karena dia mengklaim anugerah dari Allah sebagai murni prestasi yang dia raih oleh pribadi dia. Diklaim tuh, saya bisa kaya raya itu mah karena saya pintar, cerdas, rajin, ulet, inilah hasilnya. Ada gak yang kayak saya kayak begitu? Gak ada. Ini takabur ini orang, sombong. Itu pemberian Allah, anugerah dari Allah. Allah mudahkan segala sesuatu, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kerajinan, Allah berikan semangat yang tinggi, Allah mudah-mudahkan jalannya. Itu semua pemberian Allah. Tapi dia klaim sebagai prestasi murni dirinya. Ini karena saya ini. Allah mah tidak mentakdirkan ini mah murni karena skill yang saya miliki. Ini orang sombong. Dan Allah tidak suka kepada orang yang seperti ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Semua ini Allah anugerahkan. Andai orang meyakini demikian, meyakini takdir Allah baik yang baik ataupun yang buruk, kekayaan ataupun kemiskinan, kekuasaan ataupun status sosial yang rendah, apapun ya, itu semua Allah yang memberikan, Allah yang mengatur. Meyakini hal itu, maka di saat kita diberikan musibah, penderitaan, kita akan sabar, tenang, dan yakin. Inilah yang Allah takdirkan untuk saya dan inilah yang terbaik bagi saya. Di saat Allah memberikan kelebihan kepada kita dari segala sisi, dari segi rizki, dari segi pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, maka akan tawadhu, tidak akan sombong dan membanggakan diri. Ini semuanya anugerah Allah. Tapi dalam anugerah Allah ini ada beban yang berat. Apa beban beratnya? Kelak semua anugerah ini akan diapakan? Ditanya, dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan itu tidak ringan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian ثُمَّ, kata Allah, لَتُسْأَلُنَّ, ada huruf lam tauqid disambung dengan nun tauqid thaqilah di belakangnya, asalnya tus'alu, tus'aluna asalnya. Masuk huruf la, latus'aluna. Masuk nun tauqid, latus'alunna. Benar-benar pasti kalian akan ditanya. Dari apa? Yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat. Anin na'im, dari seluruh kenikmatan, nikmat harta, nikmat jabatan, pangkat, kekuasaan, nikmat kecerdasan, nikmat kepandaian, nikmat kerajinan. Kita enggak malas seperti banyaknya orang tapi rajin umpamanya. Kita tidak bodoh seperti kebanyakan orang tapi pintar atau cerdas umpamanya. Kita tidak pas-pasan sebagaimana banyak kebanyakan orang dari segi harta. Kita berlebih. Jabatan, pangkat, populer, semuanya berlebih. Itu nikmat apa bukan? Ya, nikmat. Allah akan tanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Akankah bangga dengan semuanya itu? Enggak. Orang yang meyakini semuanya takdir dari Allah, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, dia akan tawadhu. Sabar ketika dia diberikan musibah, bersyukur ketika diberikan anugerah, tetap tawadhu dan menghindari kesombongan. Dan itu yang membuat hati akan menjadi tenang dan tentram. Inilah makna annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset dari dirimu. Maknanya apa yang Allah telah takdirkan akan menimpa dirimu pasti akan kejadian, tidak mungkin meleset, tidak mungkin terhindarkan. Ini kalimat yang pertama. Wajib kita meyakini seperti itu. Kalimat kedua, wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang meleset darimu tidak mungkin menimpamu. Maknanya adalah apa yang tidak Allah takdirkan akan menimpamu itu tidak mungkin akan kejadian pada dirimu, baik yang baik ataupun yang buruk. Umpamanya Allah tidak akan mentakdirkan keuntungan bagi kita. Kita punya kios, punya jongkok di pasar atau di mall. Di pinggir kiri kanan kita juga toko-toko, kios-kios yang menjual barang yang sama dengan kita. Sama merek, sama kualitas, sama harga. Apakah konsumen yang datang kepada toko-toko yang menjual barang yang sama itu sama gak jumlahnya? Enggak ya. Padahal barangnya sama, harganya sama, semuanya sama. Tapi kenapa toko ini begitu berjejal, sebelah kiri kanan yang menjual barang yang sama kosong? Ada yang kejadian begitu? Ada. Coba ke pasar. Sayur, tukang sayur, itu sayur semua sama ya. Harga sama, kualitas sama, jenis sama. Buah, buah semua sama. Tapi mana yang lebih laku, mana yang kurang laku, sama apa tidak? Tidak, tidak sama. Apa yang membedakan? Takdir Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Nah, kalau umpamanya Allah tidak mentakdirkan keuntungan bagi kita, walaupun kita berada di tempat yang paling strategis, di tengah-tengah penjual barang yang sama dengan yang kita jual, maka bisa saja konsumen berjejal di toko lain dan kosong dari toko kita. Ini salah satu yang dimaksud annama akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang menyelisih kamu atau menyimpang, meleset dari dirimu tidak akan mungkin teralami oleh dirimu. Maknanya apa yang Allah takdirkan tidak akan teralami olehmu, maka itu tidak mungkin kejadian terhadap dirimu, baik itu untung ataupun rugi. Termasuk umpamanya takdir yang buruk, beberapa orang ada dalam sebuah mobil lalu mengalami kecelakaan, baik tabrakan ataupun terguling, kecelakaan tunggal umpamanya. Apakah musibah yang dialami oleh penumpang itu sama semua? Enggak. Ada yang parah, ada yang ringan, ada yang selamat, ada yang mati. Ya. Padahal berada di mobil yang sama. Apa yang membedakan semuanya itu? Semua itu dibedakan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud annama akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah takdirkan akan meleset dari dirimu tidak akan mungkin menimpa kamu dalam kehidupan kamu. Inilah kalimat yang kedua yang menjadi nasihat dari Ubadah bin As-Samit kepada anaknya. Lalu berkata Ubadah bin As-Samit, dia tidak asal ngomong. Apa yang diomongkannya dia dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub faqala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulla shay'in hatta takuma as-sa'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Qalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia loh. Bukan kolam renang. Bukan situ. Situ teh apa bahasa Indonesianya teh? Apa? Apa? Danau, kan. Danau mah balong. Bukan danau, bukan situ. Tapi kolam yang dimaksud apa? Pena. Makhluk yang Allah pertama kali ciptakanlah pena. Lalu Allah berfirman kepada sang pena, "Uktub, catat olehmu." Faqal, menjawablah si pena. Pena ini benda hidup apa benda mati? Benda mati. Tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla semua benda mati itu bisa bicara. Si qalam, si pena bertanya, "Wa madza aktub?" Apa yang harus aku tulis ya Allah? Allah berfirman, "Uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Catat olehmu takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, nanti setelah hari kiamat tidak dicatatkan lagi. Apa yang terjadi di alam akhirat berupa di padang kejadian, di padang mahsyar. Ketika orang ditimbang amal-amalnya, dibagikan catatannya, menyeberang sirat sampai ke surga, sampai ke neraka, itu tidak. Hanya sampai hari kiamat. Sampai harus hancurnya alam jagat raya ini. Jadi semuanya sudah ditulis. Setelah itu gutrut aja si qalam itu menuliskan seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hari ini yang kita akan bahas lebih jauh. Perkataan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam ini bisa dibaca al-qalamu, bisa dibaca al-qalama. Beda maknanya loh. Maka kalau dibaca al-qalamu, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu," maknanya adalah "Anna awwala ma khalaqallahu wal-qalam." Maknanya bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena, walakin laisa min kullil makhluqat, tapi maknanya bukan seluruh makhluk yang pertama kali diciptakan adalah qalam. Enggak. Ada makhluk-makhluk lainnya yang sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya qalam. Pertama dari segi struktur kalimat. Yang kedua melihat apa? Melihat dalil-dalil lainnya. Ketika qalam diciptakan, bertanya kepada Allah tentang apa yang harus dia tulis. Saat itu minimal sudah ada dua makhluk. Pertama arsy, yang kedua air. Karena di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kana arsyuhu 'alal ma," dan saat itu arsy Allah ada di atas air. Jadi kalau begitu sebelum qalam ada dua makhluk lain apa? Arsy dan air. Dari hadis yang sama. Maka ketika muncul pertanyaan, apakah kalau maknanya demikian itu, hal al-muradu anna awwal al-makhluqat kullaha huwal qalam, apakah makhluk yang pertama kali, ya, seluruh makhluk yang pertama kali diciptakan itu apakah qalam? Dijawablah, li'annana law qulna innal qalam awwal al-makhluqat wa innahu amrun bil kitabati indama khuliqa lakinna na'lamu ibtida' al-khalqillahi lil asya' wa anna awwala bad'in khalaqallahu kana qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sana Wa nahnu na'lamu anna Allah azza wa jalla khalaqa asya qabla hadhil muddah bi azminah la ya'lamuha illa Allah. Li'anna Allah azza wa jalla lam yazal wa la yazalu khaliqan. Jawab. Seandainya kita mengatakan bahwa kolam adalah makhluk yang paling awal diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu keliru, salah, tidak benar. Karena apa? Karena hadis ini hanya menyatakan si kolam yang pertama kali diperintahkan untuk menulis, tanpa menjelaskan bahwa itu makhluk yang pertama kali diciptakan, karena itu kejadiannya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan kita mengetahui bahwa sebelum adanya kolam ada beberapa makhluk yang kita tidak ketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu selalu menciptakan dari dulu sampai sekarang terus menciptakan. Maka mengatakan bahwa kolam pertama kali diantara makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang tidak didasarkan kepada dalil dari aspek waktu. Karena sebelum waktu tersebut sudah ada makhluk lain. Berkata para ahli ilmu, innal ma'na anna awwala ma khalaqallahu al-qalam bin nisbah liman usyahiduhu faqat minal makhlukat kassamawati wal-ard. Para ahli ilmu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam, maknanya makhluk yang kita saksikan secara nyata, yang terlihat oleh kita sebagai manusia seperti langit dan bumi. Adapun makhluk-makhluk yang tidak kita saksikan, yang gaib yang kita tidak tahu, maka mungkin sudah ada sebelum qalam diciptakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Nuniyah, wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-diyan. Hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dah? Qawlani inda Abil Ala al-Hamadan. Wal haqqu anna al-arsy qablu li'annahu qabla al-kitabah kana dha arkan. Manusia ikhtilaf tentang qalam yang mencatat semua takdir yang akan terjadi sampai kiamat. Apakah kolam ini diciptakan sebelum arus atau setelah arus? Ada dua pendapat menurut Abul Ala Al-Hamadhani. Adapun yang benar bahwa arus lebih dahulu daripada kolam, karena dia sudah ada sebelum pencatatan takdir dan dia memiliki tiang. Arus memiliki tiang. Kemudian arus dipikul oleh berapa malaikat? Oleh berapa malaikat arus dipikul? 8? Ada ayatnya enggak? Ada. Wa yahmilu arsya rabbika yaum fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan dipikullah arsy Allah pada hari kiamat nanti dengan 8 malaikat. Yang memikul arsy 8 malaikat itu nanti pada hari kiamat, bukan sekarang. Karena pada waktu kiamat alam jagat raya hancur, arsy juga goncang, makanya dipikulnya oleh 8 malaikat. Ayat itu menjelaskan yang memikul arsy 8 malaikat itu ketika kiamat. Adapun sebelum kiamat tidak ada keterangan yang sahih, baik dari ayat ataupun hadis yang sahih. Tapi ada hadis dhaif yang menjelaskan bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Tapi hadis tersebut dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kalau arsy dipikul oleh 8 malaikat atau minimal 4 malaikat, maka keberadaan arsy sebelum kolam mengisyaratkan malaikat pemikul arsy juga sudah ada. Dan ini menunjukkan bahwa kolam bukanlah yang pertama kali diciptakan oleh Allah di kalangan makhluknya, tapi yang dimaksud yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam, maksudnya makhluk yang tersaksikan oleh mata manusia. Faqala lahu, lalu berfirmanlah Allah kepada kolam, uktub, tulis olehmu. Walaupun kolam menurut kita benda mati, tapi di hadapan Allah dia berpikir, dia memahami, dia bisa bicara dengan bahasa yang pasti difahami oleh Allah, sebagaimana benda-benda lain juga bicara dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Langit dan bumi ngobrol tuh dengan Allah. Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 11. Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain wa yaj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-samaa wa hiya dukhanun faqala lahu walil faqala laha walil ard i'tina taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, apakah kalian akan kufur kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam masa 2 hari, lalu mereka menjadikan tandingan bagi Allah? Yang menciptakan bumi ini Allah, tapi kok orang menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah, bikin tandingan dalam sesembahan. Dzalika rabbul alamin. Para Allah lah penguasa semesta alam. Lalu Allah menjadikan di muka bumi ini gunung-gunung dari atas mereka yang sangat kokoh. Lalu Allah memberkahi dan Allah telah menetapkan hiasan-hiasan pohon-pohon di atas permukaan bumi selama 4 hari sebagai jawaban bagi makhluk-makhluk yang memintanya. Tsumma istawa ilas sama. Lalu Allah tegak di atas langit. Wahya dukhanun, pada saat itu langit itu berupa asap. Faqala laha walil ard. Lalu Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, i'tina tau'an au karha. Datanglah kamu berdua kepadaku, baik sukarela ataupun terpaksa. Allah berfirman kepada langit dan bumi. Menurut kita langit dan bumi benda mati, benda hidup, benda mati. Yang kita injak ini, tanah ini, bumi ini adalah benda mati. Tapi Allah berfirman kepada langit dan bumi, dan langit dan bumi menjawab, qalata ataina ta'in. Menjawablah langit dan bumi, kami akan datang dengan sukarela. Bisa bicara tuh langit dan bumi juga. Nah, kita tahu nanti pada hari kiamat, mulut kita yang sekarang jago bicara di dalam kehidupan dunia, nanti mah dikunci tuh. Gak bisa ngomong. Sebaliknya benda mati dari tubuh kita yang tidak memiliki alat-alat bicara seperti tangan, seperti paha, seperti kaki, tulang, daging, semuanya bicara. Padahal enggak memiliki alat bicara, mulut sekarang bisa bicara karena bentuknya kayak begini, bisa dibentuk menjadi bentuk apapun, bisa monyong, bisa manyun, bisa calangap, bisa balem teh nutup, ya, dan bisa macam-macam. Terus di dalamnya ada apa? Ada lidah, ada gigi, ada gusi, dan di tenggorokan ada apa? Ada pita suara. Semua alat bicara yang menyebabkan kita bisa ngomong, mengucapkan huruf-huruf yang kita inginkan, dan ada suara yang keluar. Di akhirat ini gak bisa ngomong. Tangan yang gak punya mulut, gak punya lidah, gak punya bibir, gak punya gigi, gak punya pita suara, nanti bisa bicara atas kuasa dari Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga kolam yang kita bentuknya bisa kita kira-kira. Ya, kolam gak akan jauh, walaupun sekarang pulpen yang ada di tangan kita kan bentuknya beda-beda macam-macam ya. Tapi secara umum gitulah ya. Dari zaman baheula, sejak mulai berupa pena yang dianclomin ke apa dianclomin teh? Dicelupkan ke tinta, kemudian ditulis, dianclomin lagi, dicelupkan lagi, ditulis lagi sampai sekarang dengan tinta yang ada di dalam, ya. Bentuknya mirip lah, enggak jauh-jauh amat ya. Wallahu alam, bentuk kolam yang diciptakan pertama kali kayak apa, ukurannya sebesar apa, bahannya dari apa, wallahu alam bisawab. Tidak ada penjelasan tentang masalah itu. Pulpen yang sekarang ada di kita bahannya sama apa tidak? Beda, ada yang dari plastik, ada yang dari logam, ada yang dari emas perak, ada ya, ada macam-macam kan. Karena ini perkara gaib tentang kolam, nanti jangan sampai ada pertanyaan, Ustaz, itu kolam ukurannya kayak apa? Jangan ditanya, saya akan jawab sekarang, gak tahu. Terbuat dari apa? Apa kayu, apa besi, atau apa? Saya jawab sekarang, gak tahu. Kok masa Ustaz gak tahu? Ya karena apa yang tidak diberitahukan oleh Allah dan Rasul, tidak akan ada seorang pun yang tahu, jangankan Ustaz, Nabi pun gak menjelaskan. Para malaikat pun tidak menjelaskan itu kolam terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, ukurannya segede apa, wallahu alam bisawab. Apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah berarti bukan bagian dari agama. Membicarakannya adalah kesia-siaan. Dan sampai mendiskusikan, yuk kita diskusikan. Kolam itu sebesar apa ukurannya dan bahannya dari apa, bentuknya bagaimana. Ayo kita berimajinasi. Percuma. Gak akan ada yang pasti benar, gak ada. Ya. Benarnya pendapat tentang kolam, tentang ukuran dan bahan tidak menambah iman kita. Tidak mengangkat derajat kemuliaan kita. Nah, Allah berfirman, uktub. Berkata si qalam, wa madza aktub, apa yang harus saya tulis. Dari hadis ini terkandung dalil annal amral mujmala la haraja alal ma'muri fi talabi istibanatihi, bahwa sesuatu yang mujmal itu apa? Umum. Mujmal itu global. Boleh, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak salah bagi orang yang diperintah dengan perintah yang mujmal untuk minta penjelasan yang lebih rinci. Seperti yang dilakukan oleh kolam ini. Kata Allah, tulis olehmu. Ini umum apa khusus? Umum. Apa yang harus ditulis tidak tahu. Makanya si kolam itu bertanya, apa yang harus kami tulis. Dan Allah tidak menyalahkan si kolam. Allah malah memenuhi enggak, menjawab enggak pertanyaan si kolam ini? Ya, menjawab. Menunjukkan pertanyaan itu tidak terlarang, tidak dosa, tidak berupa kemaksiatan. Dibolehkan untuk menanyakan sebuah perintah yang masih bersifat umum. Seperti yang dilakukan oleh kolam. Kolam bertanya, Rabbi wa madza aktub? Ya Allah, apa yang harus saya tulis? Allah menjawab uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas sa'ah, tuliskan olehmu takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu si kolam pun menulis seluruh takdir tersebut sampai hari kiamat secara rinci. Timbul pertanyaan, hal al-qalamu ya'lamul ghaiba? Apakah si kolam itu mengetahui perkara gaib atau tidak? Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, gaib atau tidak? Gaib kan, karena belum terjadi. Esok itu sesuatu yang gaib bagi kita sekarang ya. Kalau yang kemarin gaib gak bagi kita? Enggak, kita sudah lihat, sudah alami, sudah kita jalani, kita tahu. Tapi apa yang terjadi besok masih gaib. Kita mungkin punya rencana, punya schedule. Tapi apakah rencana kita, schedule kita akan persis kita jalani seperti yang kita inginkan esok hari? Belum tentu. Masih gaib besok dan lusa. Apalagi sampai kematian kita, apalagi sampai hari kiamat, itu gaib tidak? Gaib. Itu ditulis tidak oleh kolam? Ditulis. Boleh enggak kita simpulkan kalau begitu kolam mengetahui perkara gaib? Boleh tidak? Nah, ini pertanyaan. Berkata Syekh Utsaimin, "Hal al-qalamu ya'lamul ghaiba?" Apakah kolam di dalam hadis ini mengetahui yang gaib? Fal jawab, jawabnya ya nanti hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Biar penasaran, biar Jumat depan mendengar lagi. Kalau enggak, rugi besar karena tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tadi. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab. Untuk Jumat ini dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja manapun ya. Jadi hadirin tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Kepada Abdul Ghaffar di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Satu pertanyaan pesan singkat untuk mengawali sesi tanya jawab ini. Ustaz, jina hamba Allah dari Tangerang. Ustaz, apakah kaum muslimin yang awam di kampung-kampung yang belum memahami tauhid dan masih terjerumus kepada syirik atau kesyirikan, baik kecil maupun besar, itu sudah merupakan takdir kauni? Dan bagaimana hisab mereka di sisi Allah? Apakah dihukumi sebagai kaum musyrik atau termasuk orang-orang yang diampuni karena tidak paham? Jazakumullahu khairan. Taib, salah satu hamba Allah di Tangerang, barakallahu fik. Pertanyaan jelas kedengarannya. Banyak orang karena keawaman dan keterbatasan fasilitas kampung-kampung, radio dakwah gak sampai ke sana, TV parabola juga tidak sampai ke sana, sampai tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk masangnya. Kemudian para dai yang datang ke sana tidak menjelaskan tauhid dan akidah yang benar. Lalu mereka karena keawamannya terjerumus dalam perbuatan syirik atau kufur karena ketidaktahuan. Bagaimana nasib mereka? Ya, pertama, kalau orang melakukan perbuatan syirik atau kufur karena kebodohan, karena ketidaktahuan, atau termasuk perbuatan bid'ah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, tidak boleh kita vonis orang itu sebagai orang musyrik, ahli orang kafir ataupun ahli bid'ah. Tidak boleh. Tidak semua pelaku perbuatan syirik orangnya langsung otomatis musyrik. Tidak semua pelaku perbuatan kufur orangnya otomatis divonis kafir. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah orangnya langsung otomatis divonis ahli bid'ah, enggak. Ini harus diperhatikan, inilah kaidah ahlus sunnah. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh salafiyun, orang-orang yang merujuk kepada akidah dan pemahaman generasi salafus soleh. Apa yang menjadi dalil? Yang menjadi dalil adalah adanya hadis yang pernah teralami oleh sahabat. Sehingga berkata Syaikh Al-Utsaimin ketika ditanya. Dan ini beliau jelaskan dalam kitab At-Ta'liqat ala kitab Kashfi Syubuhat. Ta'liqat itu komentar atau boleh penjelasan terhadap kitab Kashfi Syubuhat. Kitab Kashfi Syubuhat susunan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sering disebut Wahabi, pendiri Wahabi. Ketika ditanya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab langsung memvonis musyrik kepada pelaku perbuatan syirik karena kebodohan? Beliau menjawab, tidak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab orang yang paling sangat hati-hati dalam memvonis musyrik atau kafir. Beliau tidak memusyrikan orang yang berbuat syirik karena kebodohan. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya adalah Dhatu Anwad, hadis Dhatu Anwad. Para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana Dhatu Anwad kama lahum Dhatu Anwad." Wahai Rasulullah, buatkan oleh untuk kami Dhatu Anwad sebagaimana mereka juga punya Dhatu Anwad. Dhatu Anwad itu sebangsa jimat yang memiliki khasiat. Dhatu Anwad itu terbuat dari kayu untuk menyimpan, menggantungkan benda-benda, alat-alat perang seperti pedang, panah, tombak, tameng atau perisai atau yang sejenisnya. Kalau disimpan di sana menjadi bertuah, ada kesaktian, semacam jimat. Para sahabat minta itu kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana tuh orang-orang musyrik memiliki patung sesembahan. Jadi minta jimat sama dengan minta apa? Patung sesembahan. Musyrik apa bukan? Ya musyrik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memvonis para sahabat, kalian sudah musyrik lagi, sudah keluar dari Islam, hayo syahadat lagi. Apakah begitu? Tidak. Hanya dijelaskan itu syirik dengan ungkapan yang tadi. Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Nabi Musa meminta patung sembahan kepada Musa. Dan ini syirik. Cukup begitu dan sahabat tahu. Dan tidak diulang sekali lagi. Mereka tidak bersyahadat lagi. Ya. Kalau timbul pertanyaan, bukankah para sahabat belum berbuat? Kan cuma minta ya. Tapi belum berbuat memiliki Dhatu Anwad sehingga mereka dianggap belum melakukan perbuatan syirik, belum terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau ada yang berkata demikian, dijawab oleh para ulama, ya mereka belum berbuat, tapi mereka sudah memiliki i'tikad tentang bolehnya perbuatan syirik tadi. Dan i'tikad itu lebih fatal dibanding perbuatan. Orang yang menyembah berhala karena dipaksa, dia tidak dosa. Dia diampuni Adapun ada orang tidak menyembah patung, tapi dalam hatinya meyakini bolehnya menyembah patung, walaupun dia tidak berbuat. Dia tidak menyembah patung, hanya dalam hatinya meyakini boleh kok, enggak apa-apa. Maka dia syirik walaupun tidak berbuat. Sama dengan orang yang meyakini halalnya zina, halalnya mabuk, halalnya judi, walaupun dia tidak berbuat. Dia tidak berzina, dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, tapi dalam hatinya yakin itu halal, boleh-boleh saja. Itu kufur walaupun tidak berbuat. Adapun orang yang berbuat, ya dia, ya umpamanya dia berzina waliyadzubillah, dia mabuk waliyadzubillah, dia berjudi, tapi dalam hatinya yakin ini haram, tidak boleh, saya berdosa besar telah melakukan ini, maka dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi keyakinan itu lebih fatal daripada apa? Perbuatan. Walaupun para sahabat tidak berbuat, tidak memiliki datu anwat, tapi memiliki itikad. Sudah memiliki itikad, bolehnya memiliki datu anwat. Dan mereka sudah terjerumus ke dalam akidah yang syirik. Tapi karena apa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Maka mereka tidak divonis sebagai orang musyrik dan disuruh bersyahadat lagi. Enggak. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama ahlus sunnah. Bahwa setiap orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik tidak boleh langsung divonis sebagai orang musyrik. Jadi kalau kita menyatakan sujud ke kuburan itu perbuatan syirik, apakah itu berarti vonis kepada orang yang sujud sebagai orang musyrik? Tidak. Berzina, mabuk, berjudi itu dosa besar, diancam dengan azab neraka. Apakah itu berarti vonis pelaku perbuatan itu pasti masuk neraka? Tidak. Karena sangat mungkin setelah dia berbuat itu nanti dapat hidayah lalu tobat, bagus tobatnya dan mati dalam keadaan tobat, dia diampuni dosanya dan ke surga. Jadi harus dibedakan antara menghukumi sebuah perbuatan dengan memvonis orang yang berbuat itu, beda. Ketidaktahuan orang, kalau kita katakan ini perbuatan syirik, oh berarti memvonis tuh orang lain sebagai ahli neraka, dirinya sudah memegang kunci surga. Enggak nyambung tuh orang. Dia sudah memiliki kaidah sendiri. Kalau orang melakukan perbuatan syirik, oh otomatis musyrik. Orang melakukan perbuatan dosa, oh otomatis ahli neraka, yang ngomongnya pasti surga. Itu sudah memiliki apa? Memiliki kaidah tersendiri yang berbeda dengan kaidah orang yang berbicara tadi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kayak begitu ya, menurut kita ini perbuat ini haram, ini ayatnya, ini dalilnya, ini hadisnya. Ini tidak boleh karena ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau ada orang mengatakan, oh kamu tuh sudah mau memegang kunci surga ya. Jangan dijawab, gak nyambung itu. Walaupun dijawab nanti tidak akan nyambung. Dia salah kaprah, ketidaktahuannya memberikan nilai atau penilaian yang keliru kepada orang lain. Disangkanya kalau kita menyatakan ini tidak boleh secara syar'i, ini dalilnya, disangkanya kita memvonis orang itu ahli neraka, kafir atau musyrik. Keliru. Itu salah besar, ya. Harus dibedakan sekali lagi antara menghukumi sebuah perbuatan dengan memvonis pelaku dari perbuatan tadi. Walhasil kalau ada orang karena ketidaktahuannya lalu dia terjerumus ke dalam syirik karena kebodohannya, orangnya tidak otomatis musyrik keluar dari Islam, tapi dia berdosa dari dua sisi. Sisi yang pertama melakukan perbuatan syirik, yang kedua dia tidak melakukan kewajiban belajar tentang sesuatu yang wajib dia ketahui, ya. Minimal dari dua sisi itu dia berdosa, tapi kita tidak memvonis pelaku dari perbuatannya sebagai orang kafir atau sebagai orang musyrik, apalagi sebagai ahli neraka yang kekal di dalam neraka. Kita hanya fokus membahas hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat difahami untuk kita semua yang menyimaknya. Dan berikutnya kita akan persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 021-823-6543. Silakan, bapak-bapak. Halo. Nah, silakan. Ya. Nah, terputus. Halo, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Dari Ibu Nova di Surabaya. Silakan Ibu di Surabaya. Ini Ustaz, kan begini, saya kan punya anak remaja, dia itu sudah meninggal, tapi saya dulu itu belum menjalankan sunnah. Saya belum tahu, saya masih bisa ajar yang di akhir-akhir itu saya ajar, tapi saya dulu kan belum tahu. Sekarang saya sudah menjalani sunnah. Jadi gimana, saya kan dulu memang belum tahu. Tapi dia sudah menjalani sunnah, anak saya itu sudah meninggal. Apa dia itu dosa? Tapi dia itu kadang belum tahu gitu dia. Tentang sunnah gitu. Hukumnya gimana Ustaz itu? Iya. Cukup ya, Ibu Nova apa Nova dari Surabaya ya, barakallahu fik. Ibu Nova ini dulu punya anak sudah akil balig, sudah remaja, tapi karena dulu ibu belum faham sunnah, belum mengetahui kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Anaknya tidak terdidik, tidak mengenal sunnah, lalu meninggal dalam keadaan demikian. Gitu ya yang saya tangkap ya pertanyaannya. Sekarang ibu sudah mengenal sunnah, sudah mendengar Radio Roja, TV Roja, sudah mendengar kajian-kajian yang bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Alhamdulillah ya. Bagaimana tugas atau tanggung jawab ibu terhadap anak yang dahulu pernah akil balig dan meninggal tidak di atas didikan yang benar? Taib. Barakallahu fik bu. Semoga putra atau putri ibu diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal kebaikannya, dan semoga putra ibu di sana mengalami nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur, diterangkan dan diluaskan di alam kubur. Ibu sekeluarga semoga diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Apa yang harus ibu lakukan? Yang sudah berlalu biarlah berlalu ya. Yang ibu harus lakukan pertama, banyak-banyaklah doakan kebaikan bagi sang anak. Mintakan ampunan untuknya. Ibu maafkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan sang anak yang pernah mereka lakukan ketika masih hidup setelah akil baligh. Maafkan semua kesalahannya, mohon ampunan dosa-dosanya kepada Allah Azza wa Jalla, mohon diterangkan di alam kuburnya, diluaskan di alam kuburnya, dihindarkan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, sesering mungkin mendoakan anak yang sudah meninggal tersebut, dan didiklah anak-anak ibu yang masih ada sekarang dengan didikan yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salaful Ummah. Kalau dahulu lalai dari mendidik anak dan itu dosa, tobati dosa itu dengan cara menyesal. Kemudian sekarang dan seterusnya mendidik anak-anak secara benar. Sekali lagi jangan lupa mendoakan anak yang sudah meninggal tersebut. Ada efek gak? Tentu saja ada bu ya. Kemudian jadikan diri ibu dan suami menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Dan itu kelak insya Allah akan memiliki pengaruh besar kepada nasib anak-anak di alam kubur dan di akhirat nanti. Ya, Mohon maaf untuk sekarang paling cuma dua pertanyaan saja karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.